Saya, ada orang yang, maaf ya, maaf, backgroundnya bukan agama, bahkan kadang-kadang membuat orang tertawa dan sebagainya, tiba-tiba dipoles jadi ustadz, Anda belajar ke situ, itu Anda dosa. Ya. Bukan cuma terlibat, tapi dosa. Dosa. Ya. Karena la itu, kalau sudah ada la nahyi, larangan sifatnya, bila dilakukan larangan itu, maka konsekuensinya dosa. Ya. Jadi kalau sudah ada la nahyi sifatnya, la jangan lakukan, lantas Anda lakukan, itu dosa. Alifun ba'um ta'um fa' للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Baik. Maaf ya, maaf. Di situ ada larangan an-nahyu, pelan-pelan. Dibuka kalimatnya an-nahyu, larangan. An-akhdhir riwayah, untuk mengambil riwayat, belajar anid du'afa, ya, dari orang-orang yang lemah ilmunya atau lemah dalam hadisnya. Pelan-pelan, ya. Di hadis-hadis itu ingin menceritakan larangan Nabi, pakai huruf la nanti ya, larangan Nabi untuk belajar dari orang-orang yang lemah ilmu, ya, lemah ilmu. Lihat-lihat misalnya termasuk Nurul Bahri, saya kan mengundang ustaz, itu dilarang oleh Nabi. Tidak boleh Anda belajar pada orang yang lemah ilmunya. Ini lemah ilmu saja sudah tidak boleh belajar, apalagi yang tak punya ilmu. Itu bahaya, ya. Saya, ada orang yang, maaf ya, maaf, backgroundnya bukan agama, bahkan kadang-kadang membuat orang tertawa dan sebagainya, tiba-tiba dipoles jadi ustadz, Anda belajar ke situ, itu Anda dosa. Ya. Bukan cuma terlibat, tapi dosa. Dosa, ya. Karena la itu, kalau sudah ada la nahyi, larangan sifatnya, bila dilakukan larangan itu, maka konsekuensinya dosa. Jadi kalau sudah ada la nahyi sifatnya, la jangan lakukan, lantas Anda lakukan, itu dosa. Misal, Nabi menyampaikan jangan bergibah, lalu ada bergibah, dosa enggak? Dosa. Allah sampaikan jangan dekati zina, la taqrabu zina, ada orang berzina, dosa enggak? Sama, kata Nabi, jangan belajar dari orang yang lemah ilmunya. Lalu orang ini belajar. Ya, maaf, ketika dia belajar, bahkan kata Nabi, saya bacakan hadisnya ya. Sayakunu fi akhir zaman, ya. Akan terjadi di akhir zaman, dajjaluna kadzabun, terdapat orang-orang yang suka berdusta, ya. Di ada kadzib, ada kadzab, kalau kadzib sekali dusta, kalau kadzab terus-terusan berdusta, ya. Pelan-pelan. Yuhaddithunakum bisyai'in la tasma'unahu wala yasmahu aba'ukum, ya. Anda akan mendengar dari mereka pernyataan-pernyataan yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, bahkan bapak kita pun tidak pernah dengar, ya. Ini masya Allah, saking kuatnya dosanya, bahkan maaf, jangankan kita, orang tua kita aja tidak pernah dengar, ya. Tiba-tiba datang seseorang mengaku paham agama, walaupun gelarnya doktor, profesor dan sebagainya, tiba-tiba datang menyampaikan semua agama sama. Belajar tinggi-tinggi dapat gelar menyampaikan semua agama sama. Ya. Kata Nabi akan terjadi satu saat di akhir zaman seseorang tiba-tiba mengatakan tentang agama yang belum pernah kita dengar. Ya. Belum pernah. Bahkan orang tua kita pun tak mendengar itu. Ya. Tidak mendengar itu. Kata Nabi, maaf ya, iyyakum wa iyyahum, waspada Anda semua, hati-hati, jauhi mereka. Jauhi. Ya. Jauhi. La yudhillunakum, pakai la. Ya. Hati-hati. Jangan sampai mereka menyesatkan Anda semua. Jangan sampai mereka menyesatkan Anda semua. Itu hati-hati ya. Jadi, maaf, saya agak menyimpang sedikit ya. Kalau ada orang yang dilarang oleh Nabi belajar pada orang-orang yang lemah ilmu, lantas kemudian dia belajar ke situ dan mengangkat kelemahan ilmunya ini, tersebar kalimatnya, menyebar di masyarakat, di banyak orang, disaksikan lagi, itu Anda berkontribusi dalam dosanya. Ya. Yang terbaik tinggalkan. Ini sudah ada ketentuannya di Quran. Maaf saya agak sedikit melebar ya. Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Ayat 140. Mau dicatat sama posisinya sebelah kiri paling bawah. Oke. Quran surah 4 An-Nisa ayat 140. Ada ayatnya? وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Ada ayatnya? Okay. Saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitab, dan telah tetap ketentuan di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Kitab. Ini sudah tetap, enggak bisa dirubah. Kalau ada pakai qad artinya pasti, tidak boleh berubah. Jadi sampai kiamat pun tetap begini. Apa ketentuannya? An idza sami'tum, jika Anda satu saat mendengar ayatillahi yukfaru biha, ayat-ayat Allah kemudian diingkari, ya, dia tolak, berbeda, jauh dari keterangan Quran. Quran bilang inna dina indallahil Islam, dia katakan semua agama sama, misal, ya. Baik, misal saja. Wa yustahza'u biha, atau dia tidak mengingkari, cuma mengolok-olok. Cuma mengolok-olok, ya. Ada orang pakai hijab diolok-olok, misalkan, sudah ketinggalan zaman, misal, ya. Ada orang ingin memelihara jenggot, misal saja, dia berjenggot, dia olok-olok, misal, ya. Dia lupa kalau nabinya berjenggot. Hati-hati, hati-hati, ya. Hati-hati, nabi Anda itu berjenggot, tuh, ya. Jadi bukan persoalan tumbuh jenggot atau tidaknya, tapi mengolok-olok pada sesuatu yang tidak tepat itu berbahaya. Ya. Maaf. Kata Quran, fala taq'udu ma'hum. Bapak ibu tidak usah repot-repot buang energi kita yang sangat bermanfaat itu. Jangan repot-repot menggunakannya untuk hadir berserta mereka, duduk dengan mereka, menyaksikan tayangannya, baca bukunya, dengarkan ceramahnya, enggak usah, tinggalin aja. Ya, la-nya nahnya itu. Fala taq'udu ma'hum, jangan sertai mereka, enggak usah. Ya. Di rumusnya kalau ada orang-orang yang kontroversial, orang yang lemah ilmu, tidak usah direspon. Kalau muncul di televisi misalnya, enggak usah disaksikan, enggak usah ditonton. Pindahin aja, ya. Justru karena keseringan dilihat, ratingnya naik, terus dipertahankan. Kalau nggak ada yang lihat, selesai. Ya. Biasanya ustaz begitu, ustaz musiman biasanya. Ya. Coba cek ya, kalau musim rambutan, rambutan kan yang banyak ya. Selesai rambutan, mangga muncul, rambutan hilang, mangga yang naik. Ya. Coba cek, biasanya orang-orang yang lemah ilmu dengan sendirinya akan hilang. Selesai musimnya, selesai. Ya. Jadi kalau Anda, tapi yang paling berbahaya, kalau Anda hadir di situ, saksikan itu, kemudian berusaha mengangkat itu juga, berkontribusi mengangkat itu semua. Maaf, kata Quran, innakum idzam mithluhum. Lama-lama Anda akan seperti mereka. Ya. Minimal punya pemikiran yang sama. Minimal bersimpati, atau paling tidak berkontribusi dalam dosa. Ya. Apa hukumannya bagi orang seperti ini? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka kami akan kumpulkan mereka semua, orang munafik, disebut orang munafik. Ya. Jadi saya ilustrasikan begini ya. Ada orang kafir, ada orang munafik, orang Islam saya, yang mengingkari ketentuan agamanya, yang menjelek-jelekkan agamanya. Misal, ya, maka yang pertama masuk neraka, bukan, itu bukan orang kafir. Orang munafik dulu. Orang munafik dulu diikuti orang kafir, disiapkan di tempat spesial, namanya neraka jahannam. Ya. Hati-hati, la-nya nahi. Nah, kalau kalimatnya dihilangkan ini, misal, setelah la nahi, kalimatnya kan mati ya. Dihilangkan kalimatnya, ditambah dengan huruf kaf menjadi kalla, itu bukan hanya berarti jangan, tapi juga berarti waspada. Ya. Kalla, jangan pernah terjadi dan Anda mesti waspada. Ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalla, sekali-kali jangan pernah terjadi dan Anda mesti waspada. Awas, hati-hati. Dulu kan suka ada acara di televisi dia, waspadalah, waspadalah, ya, sampai diulang-ulang itu. Berarti penting kan ya? Penting.